الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي الحكيم. الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. الحمد لله. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka Pekan Muharram yang diadakan oleh masyarakat di Kecamatan Sail ini. Salam dan selawat tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita sadar bahwa pada bulan Muharram ini begitu banyak cobaan yang dialami oleh umat Islam di Indonesia pada umumnya. Bahkan ada di antara kaum muslimin yang begitu berani menghina umat Islam, begitu berani mencelah ulama-ulama kita, dan bahkan ada yang berani menistakan Alkitab kita, Al-Quranul Karim, yang kita junjung sehari-hari, yang kita baca dan kita bodomai sehari-hari. Oleh sebab itu, pada saat ini barangkali kita di bulan Muharram yang baik ini, kita mencoba mengkaji diri, apa yang salah di antara kita, apa kekurangan-kekurangan kita sehingga bisa dimanfaatkan oleh umat lain. Mari pada kesempatan berbahagia ini kita dengarkan tausiah dan nanti kita berzikir bersama-sama apa yang kurang di antara kita. Sebelum pesantren agama, banyak rangkaian kejadian yang sesungguhnya bisa kita saksikan bersama-sama. Kita melihat tokoh-tokoh non-muslim begitu melenggang masuk pesantren, masuk ke masjid, bahkan seperti seorang ulama besar duduk memberikan tausiah di masjid dan di pesantren-pesantren kita. Apa yang salah di antara kita? Apa yang salah dengan kita? Bahkan kita begitu sedih, kita begitu meringis menyaksikan santri dan santriwati kita yang begitu polos imannya mencium tangan kaum non-muslim, yang sudah pasti, sudah bisa kita pastikan beliau-beliau itu tidak pernah bersuci tangannya. Nauzubillah bin zalik. Kita mengkaji pada kesempatan ini apa yang terjadi dengan kita, apa kekurangan kita, kenapa ini bisa terjadi. Pada kesempatan ini kami ingin mengajak kita semua, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan takwa kepada kita, untuk meningkatkan ukhuwah di antara kita bersama. Kurang dan lebih kami mengucapkan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanlah talam sembarang talam, tetapi talam berlapis emas. Bukannya salam sembarang salam, salam agama tolonglah dibalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونسأله أن يوافق عملنا بالكتاب المبين wa sunnati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, rahmatan lil alamin. Yang sama-sama kita muliakan, kita dambakan, kita nanti-nantikan, dan sekarang telah hadir di tengah-tengah kita kaum muslimin dan muslimat Kota Pekanbaru, Al-Mukarram Al-Ustadz kita, Ustadz yang begitu terkenal di Republik Indonesia ini, yang kami muliakan, Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, yang sama-sama sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Gubernur yang diwakili oleh Bapak Sekda kita, yang telah memberikan sambutan yang diwakili oleh Bapak Wakil Wali Kota kita yang kita muliakan. Para tokoh agama, para ustadz, dan mungkin juga para ustazah yang hadir di sini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kaum muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapakku sekalian, yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu saya ingin katakan bahwa ibu-ibu, bapak-bapakku sekalian, kami dari kepolisian mengharapkan, sungguh kita boleh berbeda pendapat, sungguhlah kita disunatullahkan berbeda agama, bahkan kita berbeda jenis kelamin, kita mungkin kelak nanti berbeda pasangan calon, tapi saya dengan segala kerendahan hati mengharapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapakku sekalian, senantiasa pemilu kada itu kita laksukan dengan sebaik-baiknya, tetapi kami harapkan tidaklah memutuskan tali persaudaraan, silaturahmi, ukhuwah Islamiyah di antara kita. Mungkin kesempatan ini itulah yang ingin kami sampaikan. Pemilu kada kita hadapi dengan baik. Pada kesempatan saya berbicara di sini, kita jaga ukhuwah Islamiyah, persatuan dan kesatuan, dan kemudian tentang penyakit masyarakat yang memang tugas kita bersama. Apabila engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah kemungkaran itu dengan daya upayamu, dengan ikhtiar, dengan tanganmu. Dan jika kamu tidak mampu, maka rubahlah kemungkaran itu dengan lisanmu, dengan kata-katamu. Dan jika juga kamu tidak mampu, maka rubahlah dengan hatimu. Berdoalah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah cara yang paling lemah. Kiranya demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf, kita sudah lama menanti kehadiran Ustadz kita, Kiai kita, dan semoga akan memberikan kesejukan, ketenangan, ketenteraman pada batin kita semua. Jakarta kotanya indah, di sana ada Istana Presiden. Jika ada tutur kata hamba yang salah, mohon maaflah 100%. Sungguhlah cantik kota Mekah, dikelilingi bukit berbatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, cik tuan dan puan, jemputan majelis tabligh akbar dan saya berzikir yang berbahagia. Selanjutnya, sebelum kita simak dan kita saksikan tausiah dan zikir semarak Muharram tahun baru Islam 1438 Hijriah oleh Ustaz Kiai Haji Arifin Ilham, terlebih dahulu kita simak dan saksikan tabligh akbar dan tausiah oleh Haji Abdul Somad LCMA. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya selama ceramah bisa dikatakan tak pernah berpantun. Tapi karena tadi Pak Kapolda yang katanya baru beberapa pekan sudah begitu lancar pantunnya, tertantang saya. Kalau tuan menanam melati, tanahnya mesti dicangkul. Ustadz Arifin Ilham yang dinanti-nanti, Abdul Somad pula yang muncul. Jadi tadi waktu saya lewat, banyak saya lihat wajah-wajah penuh kekecewaan. Ah, Somad lagi. Mereka sangka Ustadz Arifin tak datang. Begitu beliau datang, Masya Allah, nafa'anallahu bighaziri ulumihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Masallahu ayyaj'ala liqa'ana hadha liqa'an maktuban fi safahati hasanatina Ma'uma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bapak Sekda Provinsi Riau, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kapolda, Bapak Ketua Pimpinan SPN, Bapak Anggota DPRD Kota Pekanbaru, tokoh-tokoh masyarakat hadir bersama kita hari ini, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama, Nabi keluar rumah lalu Nabi melihat ada sekelompok sahabat berkumpul ramai-ramai. Lalu Nabi bertanya, "Ma ajlasakum?" Apa yang membuat kalian kumpul ramai-ramai ini? Ngapain kalian kumpul ramai? Lalu apa kata mereka? Nadzkurullaha wa nahmaduhu. Kami berzikir mengingat Allah. Betul kalian tak ada tujuan lain? Kata mereka, tidak. Kami hanya berzikir mengingat Allah. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Majtama'a qauman majlisan. Sekelompok orang berkumpul beramai-ramai. Yadhkurullah, mereka berzikir mengingat Allah. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Hafat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat. Ghasyat bihimur rahmah, mereka dikelilingi rahmat Allah. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah kepada para malaikat. Mudah-mudahan majlis ini dibanggakan Allah kepada para malaikat. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata Syekh Nasruddin Al-Albani tentang hadis ini? Hadisun sahih. Jadi kalau ada orang mempertanyakan, ibu dari mana tadi? Dari lapangan SPN. Ngapain? Zikir ramai-ramai. Itu tak pernah dibuat Nabi. Siapa yang tidak pernah membuat dibuat dilakukan Nabi, maka dia membuat zikir ramai-ramai. Yang mengundang masuk neraka, yang diundang masuk neraka, dan yang paling panas nerakanya yang ceramah. Ada hadisnya, kumpul ramai-ramai zikir itu ada. Itu pertama. Yang kedua, Nabi melihat orang banyak berzikir, lalu kemudian Nabi mengatakan, ketika kalian berzikir beramai-ramai, nada munadin minas sama, datang malaikat memanggil dari langit. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Ketika kalian bangkit dari zikir ini, maghfuran lakum, semua dosa kalian sudah diampunkan Allah Ta'ala. Tapi hutang tak lunas. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Apa kata Syekh Albani tentang hadis ini? Sahih li ghairih. Memang sanadnya ini ada seorang perawi yang dikhawatirkan kesahihannya, tapi karena banyak jalur lain, apa kata Syekh Nasruddin Albani? Sahih li ghairi. Ketiga, inna lillahi malaikatan. Ada malaikat-malaikat, bukan Jibril, bukan Mikail, bukan Israfil, bukan Israel, bukan Munkar, bukan Nakir, bukan Malik, bukan Ridwan. Lalu siapa dia? Tak bernama. Inna lillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat, yatufuna alal ard, mereka berkeliling di atas muka bumi. Apa yang mereka cari? Majlis zikir. Begitu mereka berjumpa dengan majlis zikir, mereka panggil kawan mereka yang lain. Halummu, halummu, mari kemari. Ila ajatikum. Ini yang kalian cari-cari dari kemarin sore. Kalian tak berjumpa. Kalian lihat ramai-ramai. Rupanya konser dangdut. Tapi kalian melihat di SPN ramai, mereka berzikir. Maka malaikat itu ikut berzikir bersama. Setelah selesai berzikir, malaikat naik berjumpa dengan Allah. Allah bertanya, bukan karena Allah tak tahu. Allah mau kasih tahu pada orang yang tak tahu dan pada orang yang tak mau tahu. Hai malaikat, ya, kalian baru dari bumi, betul. Apa yang kalian lihat? Kulihat mereka berkumpul beramai-ramai. Apa yang mereka lakukan? Mereka berzikir mengingat engkau. Pernah mereka melihat surgaku? Tidak. Pernah mereka melihat nerakaku? Belum. Bagaimana kalau mereka pernah melihat surgaku dan merasakan nerakaku? Pastilah zikir mereka lebih hebat dan lebih dahsyat, ya Allah. Maka pada saat itu apa kata Allah? Dulu waktu aku mau ciptakan mereka, kalian komplain. Kalian tak setuju. ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka hanya akan berkelahi, menumpahkan darah, berperang. Lihat, mereka berzikir mengingat aku. Pada saat itu dibanggakan. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan kepada para malaikat. Keempat. Hilang-hilang timbul pula bahan saya. Karena berhadapan. Sengaja saya tak tegak di situ. Kenapa Ustaz tak tegak di situ? Adab kepada ulama. Membelakangi ulama berbisul punggung awak. Begitu kata orang-orang tua kita dulu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis kursi, idza zakarani fi nafsihi, kalau hambaku itu berzikir mengingat aku sendirian, zakartuhu fi nafsi, kusebut dia dalam diriku sendirian. Ada hambaku berzikir tengah malam sendirian, kusebut dia dalam diriku sendirian. Wa idza zakarani fi mala'in, kalau dia berzikir beramai-ramai, zakartuhu fi mala'in, akan kusebut namanya, akan kusebut mereka, fi mala'in khairum min mala'ihim, di tempat majlis yang lebih ramai dan lebih mulia. Allah bersama para malaikat menyebut kita semua. Disebut Allah Ta'ala, ada Kapolda di situ. Kapolda mana ya Allah? Kapolda Riau. Ada Sekda di situ. Sekda mana ya Allah? Sekda Riau. Ada Wakil Wali Kota di situ. Wakil Wali Kota mana? Bukan baru. Yang lain tak masuk. Dibanggakan kepada malaikat. Yang keenam, ada orang mengatakan zikir tak boleh kuat-kuat. Nanti Ustaz Arifin Ilham berzikir kuat. Astaghfirullahalazim. La ilaha. Zikir tak boleh kuat-kuat. Zikir harus pelan-pelan. Ustaz Arifin Ilham zikir. La ilaha illallah. Tak boleh kuat-kuat. Jadi, tak boleh kuat-kuat. Maka dia berdalil dengan ayat. Apa ayatnya? Walkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, di dalam. Jangan kuat-kuat. Tak boleh kuat-kuat. Maka ini dijawab oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Natijatul Fikri fil Jahri Bizikri, hadis-hadis tentang zikir jahar. Ada tiga jawaban untuk orang yang mengatakan zikir mesti diam-diam dalam hati. Yang pertama, ayat itu turun di Makkah. Di Makkah tak boleh zikir kuat-kuat. Karena kalau zikir kuat-kuat ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Sufyan. Tapi di lapangan SPN, kalau kita zikir kuat-kuat, ada Abu Jahal nangkap kita. Pak polisi begitu banyak, siapa berani nangkap? Masa polisi nangkap polisi? Dalil kedua, kenapa zikir itu disebut pelan di situ? Baca ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon maaf, kori-kori kita. Ini dokter-dokter semua di belakang. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Qur'an. Fastami'u lahu. Dengar diam, baik-baik. Wa ansitu diam. La'allakum turhamun. Setelah ayat itu baru masuk ayat walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Artinya apa? Kalau ada orang baca Quran, tak boleh zikir kuat-kuat. Tadi waktu Dr. Maghfirah baca Quran, waktu Dr. Khairun Nas Jamal baca Quran, kita tak boleh zikir kuat-kuat. Beliau baca Quran, kita zikir pula la ilaha illallah. Tak boleh. Tapi ketika tidak ada orang baca Quran, silakanlah zikir. Jawaban yang ketiga, zikir pelan untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadhkur rabbaka. Ka di situ Muhammad. Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau berzikir pelan-pelan karena engkau sudah selamat dari was-wasah. Adapun orang yang masih digoda setan, zikir kuat-kuat untuk mengusir hantu setan. Yang selama ini ada hantu setan jembalang tanah gondoruo suster ngesot. Itu setelah zikir nih hancur kabur semuanya. Zikir. Makanya ada yang bawa air. Karena dengan bacaan zikir datang barokah masuk ke dalam air. Itu memang untuk itu atau haus? Riwayat Abdullah ibn Abbas. Ada sahih. Abdullah ibn Abbas mengatakan membacakan ayat. Dan sudah diteliti di Jepang. Ternyata ayat yang dibacakan ke dalam air berubah molekul air menjadi suci bersih. Itu yang dibacakan, diminumkan, berzikir. Makanya kalau baca ruqyah kan kuat, suaranya harus kuat. Ada orang kerasukan setan yang baca ruqyah pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lewat saya, Ustaz Somad, tengok nih jinnya enggak keluar-keluar. Mana dia? Nih, masih Ustaz. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Langsung sadar dia. Entah setannya keluar, entah dia terkejut, wallahu a'lam. Karena dalam hadis dikatakan ketika azan dikumandangkan maka setan kabur sampai wa'alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Makanya orang yang azan itu suara yang paling kuat. Allahu akbar, Allahu akbar. Ini sekarang yang azan yang suaranya paling Allahu akbar. Kata setan, ini serius apa tidak ini gitu. Nah, banyak lagi yang mau saya sampaikan ini, tapi Bapak Ibu, kami ini nunggu Ustaz Arifin Ilham, bukan nunggu Ustaz Somad. Terakhir, kun ma'allah, senantiasalah engkau bersama Allah. Kalau kau tak bisa bersama Allah, kun ma'aman ma'allah, hendaklah kau bersama dengan orang yang bersama dengan Allah. Tengok, kalau kau bisa bersama dengan Allah, kau bersama dengan Allah. Kalau tidak, bersamalah engkau dengan orang yang bersama dengan Allah. Apa tanda orang itu bersama dengan Allah? Waktu melihat wajahnya, ingat kita Allah. Waktu melihat wajahnya, ingat Allah. Begitu saya menyambut Al-Mukarram tadi, melihat wajahnya, ingat saya Allah subhanahu wa ta'ala. Tak saya buat-buat. Saya mau menengok apa yang saya ingat ketika melihat Allah. Jamaah kalau nengok Ustaz Somad, apa yang dia ingat? Pak Ustaz, banyak makan ya. Bukan dia ingat Allah. Suruhnya belawak banyak makan. Kalau polisi berzikir, dia tak akan curang. Kalau tentara berzikir, dia tidak akan tipu. Kalau pegawai Pemprov berzikir, tak akan ada pungli. Kalau ibu berzikir, tak akan mengkhianati suami. Kalau suami berzikir, tak akan menodai istri. Orang tua berzikir, tak menyia-nyiakan amanah. Sekarang semuanya berkumpul. Pak polisi berzikir, tak akan dia curang. Kalaupun dia semprit, pakai bismillah dia mengambilnya. Allah SWT. Terima kasih. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita aturkan kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Samad LCMA. Bapak Gubernur yang kami hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita ikuti tindakan hikmat dan seksama tausiah dan zikir semarak Muharram tahun baru Islam 1438 Hijrah, sekaligus nanti doa bersama yang langsung dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Adada khalqihi. Wa ridha nafsihi. Wa zinata arshihi. Wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم. Kanda tercinta Kiai Haji Abdul Somad LCMA dan seluruh guru-guru yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Ayahanda Sekda, Kapolda, Wakil Wali Kota, Ketua DPRD, Ayahanda Ahmad, semua ayah bunda ikhwatal iman yang insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Hidup kita tidak lama di dunia ini, dan dunia ini bukan tempat kita. Rasanya tidak ingin waktu yang sangat sebentar untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti sia-sia. Dunia ini bagi hamba yang beriman adalah majelis zikir, majelis ibadah, majelis amal, majelis dakwah, dan majelis muhasabah diri. Tiada waktu yang sia-sia. Wa idza marru bilawi marru kirama. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah, yang selalu menatapnya, mendengarnya, memperhatikannya, dan membahayakan keselamatan dirinya di akhirat selama-lamanya, maka semua ia tinggalkan demi kemuliaan di hadapan Allah dan keselamatan di akhirat. Mengapa hamba beriman selalu berzikir, beribadah, beramal, berdakwah, dan terus muhasabah diri? Karena isi hati hamba beriman itu nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya. Dia ingin ridha Allah dan ingin surganya Allah. Dia mohon pelindungan Allah dari murka dan nerakanya. Dan dia ingin Allah memaafkan kesalahannya dalam mujahadah, zikir, ibadah, amal, dakwah, dan muhasabah dirinya. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Kenapa majlis zikir? Karena memang zikir yang bisa dilakukan setiap saat, di mana, kapan, bagaimanapun. Dan itu syariat Allah untuk para kekasihnya yang tidak mau berpisah dengannya. Fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, aku pun berzikir pada kalian. Selama kita berzikir, selama itu Allah berzikir pada kita. Ayah, bunda, rasa sangat bersyukur, bahagia kita diperkenankan menyebut nama Allah. Dan itu alamat Allah mencintai kita. Lebih bersyukur lagi, lebih bahagia lagi Allah yang menciptakan kita menyebut nama kita, karena kita menyebut namanya. Betapa agungnya di hadapan Allah hamba yang berzikir itu. Rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya, mengundang perhatian para malaikatnya, syifa, nur, dan hikamun azimatun, hikmah yang paling agung dari seorang hamba yang terus bermujahadah berzikir adalah hafidallah qalbahu fi dzikrihi, Allah jaga hatinya selalu ingat Allah, Allah yang jaga, karena dia terus berusaha berzikir dan berusaha untuk tidak lepas dari zikir. Allah, Allah, Allah, Allah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Apa yang dia lihat membuat dia berzikir kepada Allah, apa yang dia dengar membuat dia berzikir pada Allah, hatta yang tidak nyaman sekalipun membuat dia malah semakin takut dia kepada Allah, dan itu membuat ia semakin hebat zikir pada Allah. Dan ujung-ujungnya paling senang dia muhasabah diri. Setelah zikir, ibadah, amal saleh, dakwah, puncaknya adalah ia muhasabah diri. Itulah keasyikan hamba yang berzikir. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Az-Zariyat ayat 17 dan 18. Dengarkan dengan iman, simaklah baik-baik, Allah pencipta langit bumi ini bicara dengan kita. Karakteristik orang beriman itu sedikit sekali rehatnya di waktu malam, dan mereka banyak minta ampun kepada Allah di waktu sahur. Wal mustaghfirin bil ashar, Ali Imran ayat 17. Hamba yang beriman itu banyak minta ampun di waktu sahur. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama, Al-Furqan ayat 64. Hamba yang beriman senang begadang malam karena mereka menikmati lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Lama sujud dan lama berdiri di hadapan Allah. Ini buah dari ma'rifatnya kepada Allah. Kamalu ma'rifatihi mahabbatuhu, sempurna ma'rifatnya ia mencintainya. Karena mencintainya ikhlas, ada roja, ada khauf. Isinya nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ayah, bunda, alangkah indahnya hidup orang mukmin kesehariannya seperti ini. Waktu di dunia ini benar-benar bermakna, karena ia tahu visi misi kehidupan sebentar di dunia ini, tujuan hidup, peranan hidup, tugas hidup, pedoman hidup, teladan hidup, orientasi hidup, alat hidup, teman hidup, musuh hidup, arti hidup. Hidup bukan untuk hidup, hidup bukan untuk mati, hidup untuk maha hidup. Justru mati itu untuk hidup. Kita terus berjalan menuju pintu kematian yang dirahasiakan oleh Allah, dan itu membuat kita ikhtiyat wal isti'adat, waspada dan terus semangat menyiapkan bekal untuk perjalanan panjang hari tanpa akhir itu. Na'udzubillah, tidak nyaman menyebutnya maksiat, makruh, bahkan dengan mubah pun tidak ia suka berlama-lama dengannya, karena waktu terlalu sebentar. Hidup kita tidak di sini tapi di sana. Ayah, segera kita berzikir, dan ini yang kita nanti-nantikan. Kita bermunajat dimulai dengan banyak istighfar, sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak sekedar-sekedar, tidak kebetulan kalau Allah ilhamkan hari ini kita duduk bersama pemimpin kita, bersama ulama kita, bermunajat beristighfar. Satu doa diijabah, semua doa diijabah. Kalau ada kamera yang bergerak, enggak ada apa-apanya. Dan salah bandingan ini dengan kamera Allah yang tahu siapa kita sebenarnya. Rasanya kalau sudah ingat setiap dosa dan kelakuan kita selama ini, tidak mungkin kita melihat kanan kiri. Kita akan asyik, sibuk, semangat, berharap amat sangat ampunan Allah. Kita istighfar, kita berzikir, nanti diiringi sholawat, lalu kita berdoa. Mari ayah bunda, kalau boleh Arifin mohon didampingi kanda tercinta Kiai Haji Abdul Somad LCM. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda kita belajar berkhalwat di tengah keramaian. Coba tutup kedua mata, tundukkan kepala, renungi siapa kita sebenarnya. Bukankah kita tadinya tiada, kita ada hanya dari tetesan air, dari orok bayi. Lihat diri kita, sebentar lagi juga kita akan menyusul keluarga kita, orang tua, kakek nenek kita yang lebih dahulu menghadap Allah. Tidak ada yang kita bawa. Keluarga yang kita cintai meninggalkan kita. Harta yang kita kejar habis-habisan juga tidak kita bawa. Yang jarang kita perhatikan, zikir, ibadah, amal, dakwah, muhasabah, ternyata itu yang setia mendampingi kita. Jadwal kematian sudah Allah tentukan pada setiap kita dan dirahasiakannya, yang pasti makin hari makin dekat. Bersyukur pada Allah. Hari ini, siang ini, berlantai bumi, beratap langit, Allah perkenankan kita berzikir, bermunajat, minta ampun padanya. Kalau Allah mencintai hambanya, maka hamba itu diberi kesempatan bertaubat kepadanya. Dan kalau Allah ingin mengampuni hambanya, maka hamba itu disenangkan minta ampun kepadanya. Ya Allah, ya Rabbana, bukalah setiap hati kami yang hadir untuk merasakan nikmatnya bermunajat padamu. Bimbing kami merasakan kenikmatan itu, ya Rab. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Wa la yuhituna bi syai'in. Al-ikhlas 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu allahu samad lam yalid walam yulad. Qul huwallahu ahad allahu samad. Qul huwallahu ahad. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ورسائل ما بعد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر. Jangan sungkan melafadzkan zikir dengan jahar, dengan jelas, karena mulut kita terlalu banyak dusta, gibah, fitnah, sumpah, serapah, kasar, kotor, sombong. Mudah-mudahan dengan lafaz jahar ini Allah bersihkan dosa lisan kita dan Allah ganti dengan kalimat-kalimat yang mulia. Dan zikir lisan ini membuat mulut kita wangi tercium para malaikat. Zikir lisan ini membuat doa kita didengar oleh Allah, karena kita menggunakan lisan dengan zikir. A'taitu afdalu ma utiyas sa'ilin. Aku kabulkan lebih dari apa yang dia minta. Zikir lisan, terbiasa dengannya, akan mudah kita saat sakaratul maut menyebut nama Allah. Akan lancar menjawab pertanyaan malaikat mungkar nangkir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsyih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah ada takhalqi wa ridha. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sama-sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna

Astaghfirullah al-Azim ya Allah. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim ya Ghaffar. Astaghfirullah al-Azim ya Ghafur. Astaghfirullah al-Azim ya Allah. Astaghfirullah al-Azim. Astaghfirullah al-Azim ya Ghaffar. Astaghfirullah al-Azim ya Ghafur. Astaghfirullah al-Azim ya Allah. Astaghfirullah al-Azim. Angkat semua tangan, hadirkan hati. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya rasulullah wa rahmatullah. Assalamu alayka ya imam az-zakirin, ya qaid al-mu'minin, ya khatam al-anbiya'il mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم ربنا لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد ولك ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت مالك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق ولقاؤك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ورسول الله صلى الله عليه وسلم حق مصدق إليك يا رب. والنبيون حق والساعة حق ولك الحمد ولك أسلمنا وبك آمنا وإليك أنبنا. Terima kasih nikmat iman Islam yang kau berikan pada kami, nikmat kesempatan bertaubat kepadamu. وبك حصمنا وإليك حكمنا وعليك توكلنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا. أنت المقدم أنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, ya Rabbana, tiada tersembunyi di matamu betapa banyak maksiat yang telah kami lakukan, betapa banyak kezaliman yang telah kami perbuat. Rahmatilah kami dengan ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa. Ya Allah, sudah lupa saking banyaknya dosa yang kami perbuat. Ya Rabbana, rahmatilah kami semua dengan ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, dosa yang kami lakukan dengan bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Ya Rabbana, dosa seluruh anggota tubuh kami ya Rabb, dosa mulut dari dusta, gibah, fitnah, sumpah serapah, kasar, kotor, sombong, mata melihat aurat yang bukan hak kami, telinga, tangan, perut, kemaluan. Mungkin ada di antara kami ada yang pernah berzina, mabok, judi, melakukan dosa-dosa besar. Al-Yaum ya Allah, duha ini kami mohon ya Rabb, rahmati kami dengan rezeki ampunanmu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Tiada yang paling membahagiakan kecuali Allah dengan rahmat mengampuni kita. Sealim kaya apapun kita tidak akan masuk surga kecuali Allah merahmati mengampuni kita. Ya Rabb, rahmati ampuni pula kedua orang tua kami. Ampuni ayah ibu kami. Sayangi ayah ibu kami. Kasihani ayah ibu kami. Muliakan ayah ibu kami. Berkahi sisa umur beliau dengan kesehatan afiat, dalam kenikmatan ibadah taat kepadamu. Wafatkan keduanya husnul khatimah. Jadikan kuburan kedua orang tua kami raudhah min riyadil jinan. Rahmati ampuni semua guru-guru kami yang telah membimbing kami mengenalmu. Rahmati ampuni datuk-datuk kami, kakek nenek kami, kakak adik kami, suami kami, istri-istri kami, anak-anak cucu keturunan kami. Rahmati semua sahabat kami, semua jamaah zikir, seluruh kaum muslimin muslimat, baik yang hidup apalagi yang telah wafat. In tu'adzibhum fa'innahum ibaduk, wa in taghfir lakum fa'innaka antal azizul hakim. Maafkan mereka yang telah wafat, ya Allah. Seandainya mereka tahu keadaan begini alam kubur, pasti mereka akan jadi hamba-Mu yang saleh. Ampuni mereka, ya Rabb. Rahmati ampuni orang-orang yang pernah kami sakiti. Beri kesempatan kami berjumpa agar kami bisa minta maaf dan mereka memaafkan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa athil kufra wal kafirin wa damir a'daka ad-din. Allahumma farriq jam'akum mushattit shamlakum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma afghil adh-dhalimin bi dhalimin. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin al-mujahidin wal mustada'afin fi Palestina, fi Afghan, fi Iraq, fi Suria, fi Mesir, fi Yaman, fi Afrika Tengah, fi Uyghur China, fi Kashmir India, fi Rohingya Myanmar, fi Fatani Thailand, fi Moro Filipin, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي يا رحمن يا رحيم يا غفور يا تواب. Berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Dapat rahmatmu saat-saat kami wafat. Dapat ampunanmu setelah kami wafat. Ringankan dalam menghadapi dahsyatnya goncangan sakaratul maut. Duhai Allah yang menghidupkan kami ya Muhyi. Duhai Allah yang mumit sebentar lagi akan mewafatkan kami semua. Kami mohon ya Rabb, angkat semua tangan. Allah malu tidak mengijabah hamba yang menengadah tangan padanya. Ya Rabb, saat tiba jadwal kematian untuk kami, keluarga kami, anak cucu zuriat kami, sahabat kami, guru-guru kami, jamaah zikir, seluruh saudara-saudari yang kami cintai karenamu. Uhibbuhum fika ya Rabb. Kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin. Kami selalu menjaga wudu ya Rabb, tapi kami tidak tahu jadwal yang keberapa, detik yang keberapa kami wafat. Wafatkan kami dalam posisi berwudu, berzikir, taubatan nasuha yang engkau terima, dalam keadaan bersih lahir batin, bersih jasmani rohani, lagi rindu-rindunya berjumpa denganmu, dan engkau bimbing lisan kami mengucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami. Ud'uni astajib lakum. Silakan ayah bunda doa masing-masing. Ayah Anda Ahmad, silakan doa. Ayah Anda Zulkarnain, silakan doa masing-masing. Guru tercinta Ustadz Abdul Somad, silahkan doa masing-masing. Silahkan ibu, apa yang paling dihajatkan? Kameramen, polisi, tentara, semua, silahkan doa masing-masing. Apa yang paling dihajatkan? Ya Allah, ya Allah, kabulkan semua ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli wa sallim salatan tujina min jamil ahwali wal afah wa taqdilana biha jami'al hajat, jami'al hajat, jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una 'indaka 'ala ad-darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril ahmadan mustafa sayyidil mursali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril ahmadan sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bunda Ayah, zikir bersama selesai, tapi zikir dalam hati tidak boleh selesai. Jadikan dunia ini majelis zikir. Jangan melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, apalagi terang-terangan. Allahu Akbar. Tidurlah lebih awal untuk bangun sholat malam. Istighfarlah di waktu sahur. Tadaburkanlah Al-Quran. Mata belum melihat terang benderang, lebih dahulu melihat Al-Quran. Berjamaahlah subuh di masjid, wahai pria mukmin. Allah mengundang kita. Sebelum kaki melangkah urusan dunia ini, melangkahlah lebih dahulu ke rumahnya. Barokna haulahu. Jangankan kita yang melangkah, sekitar kita pun Allah berkahi. Karena senangnya kita datang ke rumahnya berjamaah. Usahakan tidak keluar dari masjid sampai kajian isyraq. Jangan pernah tinggalkan sholat duha. Rezeki bukan hanya duit. Kenikmatan ibadah, kelezatan istiqomah adalah rezeki yang paling agung yang Allah berikan kepada penikmat duha. Biasakan selalu menjaga wudu. Batal wudu adalah hobinya orang beriman. Tulul wudu, dipanggil kemuliaan di akhirat nanti dengan wajah yang terang benderang. Sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Mereka yang panjang wudunya, mereka yang selalu menjaga wudunya. Biasakan berzikir, beristighfar, berselawat di setiap kesempatan, dan bersahabatlah dengan sahabat yang saleh, bergurulah dengan ulama yang istiqamah. Dunia ini tidak lama dan bukan tempat kita. Mohon baca Al-Fatihah pertama. Arifin sedang membangun masjid pesantren. Sudah menelan biaya 54 miliar lebih. 1 tahun 8 bulan perjalanan. Dan membutuhkan biaya 134 miliar. Desa Cibadung, Gunung Sindur, Bogor, di atas lahan wakaf seorang mu'alaf. Alhamdulillah kanda Ustadz Abdul Somad, mu'alaf kita sudah 650. Genap kemarin Veronica, Laura Veronica dari Katolik masuk Islam. Alhamdulillah banyak sekali yang masuk Islam, dan mereka orang-orang pilihan yang mempelajari Islam. Ini wakaf. Mohon Al-Fatihah. Kemudahan, kelancaran, kesuksesan dalam pembangunannya. Diterima sebagai rumah Allah, pesantren sebagai rodohnya, santri sebagai para pewaris nabinya, guru-guru mujahid dakwah yang berkhidmat semua dicatat oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang mulia. Dan yang beramal jariah terus mengalir pahalanya hingga sampai kiamat, walau yang beramal sudah wafat. Sebelum dibacakan Al-Fatihah, ibu yang ingin beramal, bapak yang ingin beramal bisa hubungi di nomor telepon Haji Awaluddin. Ada 6 nomor rekeningnya. Yang sekarang dibutuhkan sekali adalah marmer. per keping marmer Rp350.000 ukuran sejadah 1 meter 20 cm dengan lebar 60 cm. Dibutuhkan 7.000 marmer. Alhamdulillah sudah dapat 4.213 marmer. Silakan ayah bunda yang ingin mesen amal jariah penerang di alam kubur, syafaat di akhirat nanti, teleponnya 0856 90010. Haji Awaluddin. Ada 6 nomor rekeningnya. Bunda boleh tulis, almarhum ini niat buat ibu saya pesan 1 marmer. 0856 90010. Ya Allah, berkahi yang beramal jariah. 0856 90010. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana abdua, ya kana astaghfirullah. Al-Fatihah kedua, keberkahan kita semua yang hadir, keluarga kita, Pekanbaru tercinta Riau ini, pilkada damai, terpilih yang terbaik, negeri Indonesia, DKI Jakarta dihadirkan oleh Allah, pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah dan mengajak kita takut pada Allah, hidup dalam syariat dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kana abdua, ya kana sta'ini kana sunnah. Amin. Yang terakhir sebelum penutup, ayah bunda, Arifin dari Jakarta bawa madu sengaja dan selalu mengiklankan madu ini karena madu satu-satunya disebut secara jelas dalam Al-Quran minumannya orang-orang beriman. Bihi syifa'ul linnas, bahkan manusia pun bukan hanya orang beriman senang dengan madu, obat dari Allah. Kita kerjasama dengan koperasi dari Kalimantan Selatan, didatangkan ke Azikra Bogor, dibacakan doa, kemudian dikirim seluruh Indonesia. Dan madu itu murni dan didoakan puluhan ribu jamaah zikir. Kali ini pun minta doa. Yang kedua, air. Ibu, air, lihat setiap rapat presiden di istana, wakil presiden, tolong lihat airnya. Itu air Azikra. Setelah diuji tim presiden dari 18 air, terpilih air Azikra. Persis seperti yang disampaikan ayahanda Kiai Haji Abdul Somad tadi, air yang dibacakan doa membentuk molekul-molekul partikel bunga yang sangat indah. Dan itu hasil penelitian presiden. Dr. Pipi menelpon Arifin sampai terkagum-kagum, beliau bilang, ini air madu diapakan ini Ustadz, kok membentuk partikel bunga yang sangat indah. Arifin bilang, gak ada yang istimewa, hanya dibacakan doa. Itulah rupanya, setiap benda itu berzikir dan dibacakan doa, maka ia pun akan senang membentuk bunga-bunga kristal yang sangat indah. Ibu tolong beli madu, setiap mau tahajud minumlah madu 3 sendok, masukkan air hangat, aduk dari kanan ke kiri dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau bisa dengan air azikra, pH-nya 8, tinggi sekali. PH8 itu ibu, kalau tolong, kalau yang ada yang suka rokok, air azikra jangan dibuka dulu botolnya. Letakkan rokok di samping air azikra, tempel 2 menit. Isap dan enggak ada lagi rasanya rokok itu karena aura doa yang sangat kuat di air dan madu itu. Tolong minumkan pada anak yang nakal atau yang ada gangguan jin di tubuhnya, minumkan madu dan air azikra. Mudah-mudahan yang minum disehat afiatkan oleh Allah. Allah angkat penyakit jasmani rohaninya. Ini bukan untuk Arifin saja, untuk harokah dakwah Arifin, untuk menggaji guru-guru dan beri makan yatim piatu azikra. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah. Ya Allah, yang minumnya sehat walafiat, kau angkat penyakit jasmani rohaninya. Yang meminumnya semangat beribadah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya kana abdua, ya kana astaghfirullah, ya kana astaghfirullah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Ibu ada air, air di mana air? Ada di sana, madu ada di sana. Tidak banyak. Ya, ada buku, ada kalender azikra di sana, tidak banyak. Silakan jamaah dulu yang beli. Kalau enggak habis nanti kalau bisa diborong Pak Kapolda aja. Kalau enggak Pak Wakil Wali Kota, kalau enggak Sekda, kalau enggak ayah dah Ahmad nanti yang memborong. Terima kasih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Arifin banyak salah, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, cucu tua dan puan, jemputan majelis zikir yang dirumun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya tausiah yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dan Ustaz Haji Abdul Somad LCMA, maka selesai tabligh akbar dan sahil berzikir dengan masuknya tahun baru. Ini luar biasa ya. Saya kira kalau kita umat muslim, umat Islam senantiasa melaksanakan kegiatan rutin, ini memang momen yang diambil, momen apa namanya, tahun baru Islam. Saya sungguh mengapresiasi dan saya menghargai kepada panitia memberikan apresiasi. Dan seperti kita ketahui, zikir, tabligh akbar semacam ini kan akan memberikan kesejukan di hati kita, ketenangan, ketentraman, dan kedamaian. Dan saya berharapkan itu terimplementasi kepada seluruh wilayah kita. Provinsi Riau yang tentram, damai, aman, sejuk. Begitu juga kota kita, Kota Pekanbaru. Dan sekarang pelaksananya di Kecamatan Sail, seluruh masyarakatnya akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejukan di hati. Kebakaran hutan dan lahan akan semakin berkurang dan bahkan mungkin insya Allah hilang akibat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita hamba Allah, hamba yang apa namanya lemah, yang hanya karena kuasa Allah lah kita bisa melakukan aktivitas kegiatan dengan baik, dengan aman. Dan saya berharap betul supaya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan kita senantiasa diperkokoh, senantiasa diperkuat.